menipu dalam baju agama. Mungkin sebuah kata yang perlu perenungan bersama. Jangan menipu dalam baju agama. Memang tampak sangat mengerikan, luar biasa. Tetapi ternyata menipu dalam baju agama justru menjadi sukses yang luar biasa. Menipu dalam baju agama membuat orang berhasil menggapai apa yang diinginkannya. Menipu dalam baju agama, itulah Farisi dan kawan-kawannya. Tak segan, Yesus berucap atas mereka, "Hai kamu, orang-orang Farisi, yang menipu dalam baju agama. Kamu mirip seperti kuburan yang dilabur putih. Tampak indah di luar, tapi busuk di dalamnya. Bangke yang tak diinginkan, menyebalkan, menjijikkan. Itulah kamu, hai Farisi, yang menipu dalam baju agama. Hardikan yang menyakitkan, tapi itulah kenyataan. Seperti juga Yohanes Pembaptis berkata, ular beludak, buahkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, baru datang kemari untuk menyatakan diri sebagai orang yang layak menerima baptisan suci." Ya, Yesus Kristus, Yohanes Pembaptis, telah membuktikan kemunafikan dari mereka yang berbaju agama, sekaligus menjadi warisan sejarah betapa banyaknya yang mengambil keuntungan dari baju agama. Mereka jualan firman, mereka berdagang gereja, mereka mengambil keuntungan penuh kemunafikan. Tampak nyata di keseharian, hidup mereka glamor, penuh dengan kemewahan, penuh dengan kemegahan. Tapi licik, menutup semuanya, membungkus semuanya atas nama berkat Tuhan. Hai, kamu-kamu yang menipu dalam baju agama, di mana integritasmu? Dunia menggugatnya. Semoga Yesus Kristus tak lagi perlu datang, ataupun Yohanes Pembaptis yang mendahuluinya, untuk menghardik kehidupan yang salah. Tak perlu lagi ada teriakan kuburan yang dilabur putih, namun kebusukan yang ada di dalamnya. Kesadaran hendaknya tiba, supaya keselamatan menjadi warisan kita. Karena itu, jangan pernah menipu di dalam baju agama, atau kita akan kehilangan semuanya. Semoga kita berani untuk memeriksa diri, menemukan kesejatian hidup ini. Tak memakai agama jadi baju tipu daya, tapi agama menjadi alat kebenaran yang memenangkan jiwa-jiwa. Bersama saya, Bigman Sirait.